Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan dari surat At-Tahrim, dan telah kita baca tafsirnya, keterangan terutama dari Syekh Sa'di rahimahullah dari Taisir Karimur Rahman di pertemuan lalu, seingat saya pada ayat ke-6, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Padanya ada malaikat-malaikat Allah, ghilazun syidad. Ghilaz qulubuhum, syidad abdanuhum. Ghilaz kasar atau keras, yaitu hatinya. Syidad yaitu kasar fisiknya. Demikian diterangkan mufassirin. Jadi Allah jadikan, tapi maksudnya keras hatinya atau kalbunya, bukan kemudian bermaksiat, bukan, tetapi tidak mengenal belas kasih, tidak mengenal iba, tidak punya rasa kasihan, pengis dan kejam. Itu maksudnya. Kalau orang mungkin ketika menyiksa, tawanannya sudah teriak-teriak, sudah kesakitan atau yang lain, akhirnya tidak tega ya, hatinya luruh, hatinya kemudian apa, terenyuh atau tidak keras lagi, merasa kasihan. Tapi malaikat yang Allah perintahkan jadi para penjaga dan penyiksa neraka, ghilal, yaitu keras hatinya dalam keadaan tidak kenal belas kasih. Tidak ada kasihan bagi siapa yang sudah divonis, dihukum, dan Allah sebaik-baik hakim untuk yang pantas mereka siksa. Syidad, kuat fisik-fisik mereka. Allah jadikan para malaikat penjaga tersebut tidak kenal lelah, keras, kasar, fisik mereka kuat, bukan yaitu para utusan yang lemah, fisik, sakit-sakitan atau yang lain, tidak. Tetapi sifat mereka, la ya'sunallah ma'amarahu, meskipun keras mereka, kejam, bengis, dan kuat fisik mereka, tidak pernah bermaksiat, mendurhakai perintah Allah yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'alun ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mari telah kita baca daripada terangan ayat ini bahwa disebutkan sifat-sifat ini, ya ghalidhah akhlaquhum, begitu pula Syekh Sa'di menyebut ghalil juga bukan hanya kalbu tapi juga perangai mereka, keras. Dan begitu pula keras suara mereka ketika membentak ya. Suara mereka menakutkan, penampilan mereka menakutkan ya. Dan sifat mereka pun menakutkan. Yuhinuna ashaban nar biquwwatihim, membuat ciut nyali penghuni neraka, membuat ketakutan dan merasa tidak berdaya seluruh penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yamtathilun fihim amrallah. Para malaikat tersebut selalu menjalankan perintah Allah, alladhi hattama alaihimul adzab, untuk mengambil, menyiksa orang-orang yang sudah dihakimi mereka berhak mendapat azab, wa aujaba alaihim syiddatal iqab, dan berhak mendapat hukuman yang keras. Dan tentang firman Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, para malaikat tersebut tidak pernah menyelisih perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadza wa hadza fihi aidan madhun lil malaikatil kiram, ini merupakan pujian bagi para malaikat yang mulia tersebut. Wan qiyaduhum li amrillah, bagaimana ketundukan mereka terhadap perintah Allah. Wa ta'atuhum lahu fi kulli ma amarahum bih, dan ketaatan mereka kepada Allah pada setiap apapun perintah, sekecil apapun yang Allah perintahkan, selalu mereka turuti, mereka taati, tunduk terhadap perintah Allah seluruhnya. Ini ayat yang kemarin kita baca. Dan ini padanya terdapat perintah, ya, yaitu agar kaum mukminin yang disifati dikaruniai oleh Allah keimanan menjaga dirinya dari api neraka, begitu pula keluarganya. Dan ini dipraktikkan tentu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim terkait dengan istri-istrinya. Ketika istri-istrinya yang lalu pada awal turunnya surat ini, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu hanya karena mencari keridhaan istrimu? Apakah itu Maria, yaitu Hafsah Aisyah, yang disebutkan yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli atau menjimai budak yang beliau sukai, budak cantik milik beliau, Maria Kiptiyah, di rumah Hafsah binti Umar ketika istrinya pergi. Dan ketika datang dan tahu, Hafsah sangat terpukul dan berat, apalagi di rumahnya, di ranjangnya. Sampai demikian pula juga Aisyah, kecemburannya besar terutama terhadap Maria ini, sehingga mereka ingin dan suka untuk Nabi tidak lagi mendekati Maria. Dan Nabi bersumpah tidak bakal lagi mendekati, menggauli Maria. Begitu pula juga madu di tempat Zainab binti Jahsy, istri beliau yang lain yang memberikan madu. Ya, demikian mereka bersandiwara, seakan-akan aroma pada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam habis memakan suatu makanan yang berbau tidak sedap, padahal itu madu dari Zainab. Dan beberapa hal sehingga Nabi mengharamkan apa yang halal, madu dan Mariah tersebut. Dan istri-istrinya diingatkan sebagaimana tadi apa yang disebutkan, ya, di antara ayat yang lalu, intadhahara alaihi fa innallahu wa maulahu, dan seterusnya. Jika kalian tetap bahu membahu, tolong menolong, menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah penolongnya, Jibril dan mukminin, dan seterusnya. Ini salah satu contoh. Sehingga kemudian mereka pun dihasung oleh Allah, intatuba ilallah faqad saqat qulubukuma. Kalau kalian mau bertobat kepada Allah, sungguh hati kalian telah condong kepadanya. Dan mereka menjadi wanita-wanita terbaik, tidak lagi, ya, kemudian menyusahkan atau menyulitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula setiap hal berlaku secara umum kita semua, baik yang suami ke istri, yang istri ke suami, baik yang anak ke orang tua, baik orang tua ke anak, semuanya saling menjaga. Karena Allah panggil semuanya dengan ya ayyuhalladzina amanun. Bukan hanya kepala keluarga, bukan hanya sang istri, bukan hanya anak-anaknya, semuanya alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Diperintahkan oleh Allah, ku anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Kemudian nanti dan disebutkan sifat-sifat tadi, ya, dan di ayat-ayat nanti setelahnya akan ada, yaitu pembahasan seputar taubat. Ini mengisyaratkan bahwa seberapapun seseorang menjaga diri maupun keluarganya, tetap saja manusia bukan malaikat. Pasti, ya, jikalau ya ummahatul mukminin, wanita terbaik seperti Aisyah, seperti Hafsah, ya, sempat terjadi seperti itu dengan suaminya, dan pernah juga ada piring terbanting, pecah dan seterusnya, ya. Dan Nabi makluminya, rarat umuk dan seterusnya. Maka lebih-lebih pada para wanita selain mereka. Begitu pula suami-suami yang semuanya bukan nabi, tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, bahkan dosa. Dan begitu pula anak-anak dan seterusnya dan seterusnya. Maka bagaimana seorang satu dengan yang lainnya untuk menjaga, mengembalikan, ya, merukunkan, kembali bersama, berta'awun di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di ayat yang setelahnya, dikarenakan dosa dan pelanggaran ataupun kekurangan itu banyak macamnya. Ada yang sifatnya maksiat, dan bahkan ada yang lebih besar dari itu, bid'ah, dan lebih tinggi dari itu, syirik. Dan ada taubat itu nanti bukan hanya dari maksiat, tetapi juga taubat dari kekurangan. Kekurangan misalnya menyepelekan baca Quran. Baca Quran enggak wajib, ya, tapi yang demikian, ya, kecuali kalau dia berjanji dan dia sudah ada apa, al-muslimun ala syurutihim, ada jadwal setoran jam segini sudah janjian, dan sudah apa, namun dia ingkar janji atau seterusnya, lain lagi. Tapi pada asalnya kan suatu hal bukan wajib. Begitu pula sholat-sholat sunnah, kan sholat wajibnya 5, tetapi seorang thalibul ilm menyepelekan masalah ini, dia malas-malasan sholat qobliyah ba'diyah. Nah, itu bisa juga. Dan maka tobat maknanya luas, nanti akan dibahas secara global insyaallah taala. Kemudian di ayat dan maksiat demikian pula juga bentuknya macam-macam, dan butuh padanya ilmu, karena kadang-kadang yaitu tanpa ilmu seorang menganggap suatu dosa itu besar, tetapi sebenarnya itu tidak sebesar yang dia bayangkan. Sebaliknya, ada seorang menganggap remeh atau kecil suatu dosa, ternyata itu besar dalam syariat, ya. Maka hal tersebut apa namanya, butuh padanya ilmu. Dan dosa bukan hanya dilihat dari sisi perbuatannya, tapi juga dilihat dari sisi alasan dan niat yang ada pada kalbu orang yang melakukannya. Bisa menjadi besar ketika itu disepelekan, dan bisa menjadi kecil ketika orangnya takut dan khawatir. Ya, ya, contoh, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Bukhari ada seorang sahabat terjatuh dalam satu hal, ya, mohon maaf, mencium seorang wanita yang tidak halal baginya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk melaksanakan aqimish shalat liduluki syams ila ghasaqil lail, atau aqimish shalat tarafai nahar wa zulafan minal lail, tegakkan salat, ya, di antaranya pagi dan petang. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapuskan kejelekan. Dan di situ disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa hal tersebut laisa min kabair dzunub, dosa tersebut bukan termasuk dosa besar karena dapat dihapuskan dengan sholat lima waktu. Sementara sholat lima waktu tidak bisa menghapuskan dosa besar kecuali dengan dia bertobat. Maka ya, ucapan, pandangan, omongan, lisan, ya, yang tidak sampai tingkat syirik ataupun bid'ah, beberapa hal yang semacam itu bisa dihapus dengan as-salawatul khams, sholat lima waktu, wal jum'ah ila jum'ah, Jumat satu ke Jumat berikutnya, wal ramadhan ila ramadhan, ramadhan satu ke ramadhan berikutnya. Tetapi hal yang demikian disampaikan kepada Nabi SAW kepada seorang yang telah menyesal dan dia merasa betul-betul dirinya melakukan sesuatu yang besar. Dan begitu semestinya seorang mukmin menganggap dosanya itu kaljibal fauqa ra'sih, seperti gunung di atas kepalanya. Waliyadzubillah, sementara munafik menganggap dosanya itu seperti kadzubab, seperti lalat, dihalau saja begitu, tidak dia pedulikan. Maka di situ ada hal, orang yang menganggap besar suatu dosa dalam keadaan seperti itu, lihat bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi yang lainnya, ada seorang yang menganggap meremehkan hal tersebut butuh dibesarkan urusan. Makanya ini yang saya sebutkan dalam hal-hal semacam tadi, ya. Dan itu banyak contoh dan hal yang seterusnya. Dan dulu ada kisah ustaz yang menyabari di antara santrinya yang terjatuh dalam kesalahan. Sebagian yang lain langsung memberikan hukuman dikeluarkan. Atau salah satu pengurus ya, mungkin dikeluarkan. Sementara di bagian yang lain diterima, dididik, tekan taklim dan seterusnya, dan ya tahassan, membaik. Sekian waktu tidak bertemu dan bertemu menjadi lebih baik. Wal hidayah biadillah, dan hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayatnya. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hei orang-orang kafir, janganlah kalian mencari alasan lagi pada hari ini. Minta uzur, mencari-cari uzur. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanyalah kalian akan dibalas ma kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Dan ini dikatakan terhadap orang-orang kafir yang mereka jelas penghuni neraka. La ta'tadirul yaum, jangan lagi kalian mencari-cari alasan pada hari ini. Kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Ada pun terkait dengan yang lalu, diantara bentuk penjagaan terhadap keluarga dinukil dari Ibn Abbas, begitu pula Ali, adibuhum, ajari mereka adab, alimuhum, pelajari, berikan pelajaran mereka ilmu. Dalam hadis Ibn Abbas, atar Ibn Abbas dinukil oleh Ibn Katsir, i'lam i'malu bita'atillah wattaqu ma'asillah wamuru ahlikum bidzikr yunjikum Allahu minan nar. Ajari, perintahkan keluarga kalian oleh berzikir, ya, mengingat Allah, dan ajari mereka amal-amal ketaatan, dan jaga mereka dari maksiat, saling menjaga. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimah ta'ala tentang ayat ketujuh, tafsir ayat ketujuh. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun ay yuwabbikh ahlan nar yaumal qiyamah biada tawbih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menghinakan, mencerca para penghuni neraka di hari kiamat dengan cercaan seperti ini. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadzirul yaum. Tidak perlu kalian mencari-cari udzur pada hari ini. Ya, ketika masuk neraka, fa innahu dhahaba waqtul i'tizar, karena telah habis, telah hilang, telah pergi waktu minta udzur. Sudah terlambat. Wa zala naf'uhu, dan telah hilang manfaatnya. Telah hilang, yaitu manfaatnya. Kalaupun minta udzur, sudah tidak akan lagi didengar dan diterima. Ya, kalau dalam perkara dunia saja, entah instansi perusahaan ataupun sekolahan, ada yang berbuat kesalahan, dikasih peringatan SP1, dia enggak menggubris, bertindak lagi, dinasihati SP2, sampai di PHK atau keluar, ya. Maka dia minta udzur, betul-betul minta maaf, tolong saya jangan dikeluar. Ya sudah lah, kemarin-kemarin apa? 1, 2 nasihat, dan terus seharusnya sejak pertama kemarin minta udzur. Itu perkara dunia. Dan perkara akhirat, ketika seorang telah nyawanya berada di ujung rongkongan, maka tobatnya telah terlambat. Dan ketika dia telah mati, lebih-lebih ketika orang-orang kafir dimasukkan dalam neraka, mereka minta udzur tidak lagi diterima. La ta'tadzirul yawm. Tidak perlu kalian minta udzur pada hari ini. Kenapa? Karena waktu udzur sudah habis. Dan kalaupun mereka minta udzur, zala naf'uhu, sudah hilang manfaatnya, sudah tidak berguna, tidak diterima lagi. Falam yabqa al'an illal jazaa', tidak tersisa lagi sekarang kecuali hanya tinggal pembalasan. Al jazaa' 'alal a'mal. Al jazaa', pembalasan dari amal-amal perbuatan. Wa antum lam tuqaddimu illal kufra billah wa takdziba bi ayatihi wa muharabata rusulihi wa auliyaihi. Sementara kalian tidak mengerjakan, tidak berbuat kecuali kufur kepada Allah, mendustakan ayat-ayatnya, bahkan memerangi para rasul, utusannya, dan para walinya, sehingga mereka pun dibalas. Ayat setelahnya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum, asa aslinya terjemahnya semoga, tetapi kalau asa ini dari Allah artinya pasti. Seperti kata Ibn Abbas, asa minallah waqi'atun. Ya, kata-kata asa kalau itu dari Allah, semoga Rabb kalian, semoga Allah, maknanya niscaya, pasti. Ya artinya kalau dilakukan sebabnya. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Kalau kalian lakukan taubat yang benar-benar, bukan main-main, taubat nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum, pasti Rabb kalian mengampuni kalian. Ini janji Allah kepada kaum mukminin. Cuman kalau person kita sendiri, ya apakah benar kita ikhlas, apakah benar kita diterima enggak? Ini kalau person. Salaf dulu khawatir, jangan-jangan belum, ya masih kurang ketulusan saya, dan ini dan itu, khawatir, harap-harap cemas. Tetapi janji Allah pasti benar. Allah mengatakan siapa bertobat nasuha, nah itu husnuzan kita kepada orang, ya sekalipun dia, dan di sini disebut asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Sayyiat, niscaya Rabb kalian akan menghapus, yukaffira ankum, yukaffira ankum, yaitu menebus, menghapus dari kalian sayyi'at, dosa-dosa kesalahan kalian. Ini umum, besar atau kecil, syirik ataukah apalagi selain syirik. Syirik saja kalau bertobat dengan taubat nasuha Allah ampuni, apalagi selain syirik. Kalau yang disebut tahta masyiatillah itu kan orang mati melakukan kesyirikan belum taubat. Innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi di bawah syirik belum sempat bertobat, namanya tahta masyiatillah. Jika Allah berkehendak disiksa, jika Allah berkehendak diazab. Kalau disiksa itu keadilan Allah, kalau diampuni berarti rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik belum bertobat, Allah tidak mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tapi mafhumnya kalau syirik itu bertobat darinya, maka ya seperti seorang bertobat dari mempersekutukan Allah, ya, apakah itu syirik kecil, riya, sum'ah, atau syirik besar, dengan dia kemudian taubat nasuha, ya, meninggalkan kesalahannya tersebut, tidak lagi beribadah kepada selain Allah, tidak lagi menyekutukan Allah, dan dia berislam, bersyahadat, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka al-islam yahdimu maqablahu yajubbu maqablahu. Islam mengenulkan, menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Apalagi kok dosa-dosa di bawah asyirk, ya, pembunuh, rampok dan seterusnya. Disebut ini oleh Syekh Shalih Fauzan, sayyi'atikum, besar atau kecil, umum. Ini disebutkan Syekh Shalih Fauzan dalam tafsirnya. Allah janjikan ini dan ini pasti benar. Asa rabbukum, kata Ibn Abbas, asa minallah itu waqiah, pasti terjadi. Barang siapa yang tobat dari orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian, yakni tobatlah dengan tobat nasuha, niscaya pastilah Allah akan mengampuni dari kalian sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kalian. Apakah yang itu bentuknya syirik ataukah bid'ah ataukah maksiat, besar ataukah kecil, asal taubatnya taubat nasuha, terpenuhi syarat-syaratnya. Nah itu maka tidak kalah penting mengilmui, mempelajari apa dan bagaimana taubat nasuha. Dan diantara yang telah Allah sebutkan diterima taubatnya, ya ada banyak disebutkan. Kalau yang dulu manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, taqabbalallah ya biqabulin hasan. Taqabbalallah minut Allah terima dengan penerimaan yang baik. Taubat Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun sampai dirajam. Ada seorang wanita sahabiah dan dia sudah pernah menikah, muhsanah, dirajam karena zina. Dan kemudian sebagian melaknat dia, sebagian mencercanya. Maka Nabi Sosa mengingatkan dia, laqad tabat bitaubah, sungguh dia telah bertaubat dengan suatu taubat, ya, lau kusimat ala ahlil Madinah lawasa'adhum, seandainya taubatnya dia dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah dengan semua dosa mereka. Ada yang dosa mungkin riba, dosa ini, zalim, dosa durhaka, dosa makan riba, dosa ini, dosa itu, dibagi ke seluruh penduduk Madinah, lawa saatum, akan mencukupi mereka. Tobat satu orang. Ada seorang entah itu gembong narkoba atau apa yang lain, tapi di akhirnya hidup dia bertobat dengan tobat nasuha. Misalnya, maka jangan sembarang kemudian dicela. Ya, barangkali betul-betul dia bertobat dengan taubat nasuha dan dia diampuni. Jadi apa yang disebut innamal a'mal bil khawatim, amalan itu bergantung dengan akhirannya. Ya. Dan disebutkan pula banyak asar seputar hal-hal ini. Tetapi juga di sisi yang lain, bukan kemudian seorang sudah kalau begitu saya besok kalau sudah akhir-akhir sajalah, sekarang nakal dulu. Karena kita tidak tahu satu kapan dicabut nyawa kita. Dan yang kedua, kadang seseorang itu di masa akhirnya terhalangi mendapat taufik untuk mengucapkan kalimat yang baik, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ketika dia biasa tidak melantunkan hal tersebut, tidak bertauhid dan akidah yang baik, ya. Dan dia biasa mengumpat, mencaci maki atau bernyanyinya dan seterusnya, dan itu menjadi kebiasaan dia. Suatu kisah di sana disahkan beberapa kali, bahkan dibukukan, ya, bagaimana ketika dia ditalkin, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah, akhir hidupnya ternyata justru dia misuh-misuh, mengumpat-umpat. Ada pula yang bernyanyi mendendangkan, karena kebiasaan dia seperti itu. Maka di satu sisi, di sisi yang lain, seorang berusaha untuk menjadikan kebiasaannya adalah hal-hal baik ala ta'atillah, dan terus berusaha sekuat tenaga cari teman-teman yang baik, pasangan yang baik, yang keluarga yang baik, anak-anak dan seterusnya, saling menjaga. Dan ketika ada yang terjatuh, terjerumus, diingatkan, kait, rangkul, ya, dan doakan. Dan ketika ada yang buat salah dan kita tidak tahu apakah tobatnya diterima atau tidak, namun demikian kita husnudzon. Dan disebutkan di sini sayyi'atikum, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, ya, bahwa taubat itu sya'nuha kabir, sya'nuha azim, urusannya itu besar sekali taubat. Kalau taubat itu sungguh-sungguh, maka Allah tidak pedulikan dosa sebesar apapun, mudah bagi Allah SWT Allah hapuskan. Makanya dinukil ada sebuah kalam bagus dari Imam Syafi'i rahimahullah, dinukil ketika beliau mau meninggal. Ada beberapa nukilan kalam beliau sebelum wafat di Mesir. Asbahtu anid dunya zahiba wa alallahi mugbila wa la adri atadhhabu ruhi ilal jannah fauhanniha amilan nar. Aku akan pergi meninggalkan dunia ini menuju menghadap kepada Allah, dan saya tidak tahu apakah ruhku akan pergi ke jannah sehingga aku mendapat nikmat-nikmatnya ataukah ke neraka. Di ucapan yang lain Imam Syafi'i dinukil, beliau mengatakan ya, ketika memperhatikan dosa-dosanya sepanjang hidupnya, falamma qasa qalbi wa daqat madahibi, ketika keras kalbuku dan menjadi sempit, sesak perasaanku, ja'altu roja'i duna afwika sullama, maka aku jadikan harapanku di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagai tangga. Ta'azamani dzanbi, terasa besar dosaku memang, falamma qarantuhu, tetapi ketika aku bandingkan bi afwika rabbi, dengan ampunanmu wahai Rabbku, kana afwaka a'zama, maka aku dapati ampunanmu ternyata lebih besar. Ya, beliau belum belum sampai wafat ya, tetapi beliau termasuk akidah meyakini bahwa rahmatullah dan maghfiratullah, ampunan Allah itu wasiah, luas sekali. Kalau seorang bertobat dengan dosa seperti apapun, Allah Subhanahu wa taala memiliki yaitu kelapangan, kedermawanan, ampunan yang sedemikian amat sangat luas, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, ya, seorang putus asa dari ampunan Allah itu dosa besar. Mungkin seseorang melakukan dosa yang bukan dosa besar, dosa kecil, kemudian dia terpuruk dan merasa saya gak bakal diampuni, Allah tidak bakal mengampuni saya dosa seperti ini, ya. Maka itu justru yang menjadi dosa besar. Bisa dipahami, ya. Jadi sebagaimana yaitu ya, seseorang putus asa, ya, menganggap Allah gak bakal mengampuni atau mengampuni fulan, ya, maka yang demikian itu suatu hal keputusasaan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. La ta'asu min rauhillah wa la ya'asu min rauhillah illa qaumud dhalun. Dan beberapa ayat yang semisal dengan ini dibahas, dan ini terkait dengan bab tauhid, ya. Jangan ditanya tentang takutnya salafun saleh tentang dosa-dosanya. Wah, jauh-jauh, kita enggak ada apa-apanya. Kesalahan, kekurangan sedikit pun mereka anggap besar, itu mereka. Tetapi mereka tidak pernah putus asa dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya. Maka Syekhul Islam menyebutkan di Kitabul Iman, seorang sunni itu yang, lebih-lebih seorang da'i sunni itu yang tidak membuat orang yang berbuat dosa semakin merasa menggampangkan dosanya sehingga gak tobat-tobat ya, gampang gitu, menyepelekan perusahaan itu. Juga bukan seorang yang membuat orang yang berdosa semakin merasa berdosa dengan dosanya dan gak bakal diampuni, akhirnya putus asa. Yang tadinya preman, yang tadinya apa, dia mudah bagi Allah tobat. Ampunan siapa yang membatasi ampunan Allah? Tobat nasuha, kayak sholat-sholat lima waktu, hitung tobat pada Allah. Kita baca ayatnya sebentar. Disebutkan wa yudkhilakum jannat, di samping Allah janjikan akan diampuni dosa-dosa dari kalian dengan taubat nasuha, Allah akan masukkan ke dalam surga-surga jannat. Disebut bukan jannatan tapi jannatin, surga-surga yang banyak. Karena jannah ini kathirah mutanawiyah, banyak dan bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladina amanu ma'ah, hari di mana Allah tidak akan menghinakan nabinya, tidak pula orang-orang yang beriman bersamanya. Menghinakan dengan memasukkannya ke neraka, tidak bakal. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim, cahaya mereka bersinar di depan dan di kanan mereka. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Qad amarallahu bittaubah an-nasuh fi hadhil ayah. Di ayat ini Allah memerintahkan untuk kita melakukan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Wa wa'ada 'alaiha bitakfir sayyi'at wa dukhulil jannat wal fawzi wal falah. Dan Allah menjanjikan dengan taubat, dengan sebab taubat nasuha tersebut akan diberikan oleh Allah takfir sayyi'at, peleburan berbagai macam dosa-dosa kesalahan sebelum terlambat, sebelum dicabut nyawa. Wa dukhulil jannat, dan bukan hanya itu, taubat nasuha akan Allah jadikan sebab inilah dukhul jannah, masuk ke jannah. Wal fauz wal falah, keberhasilan dan keberuntungan. Ya. Di antaranya hina yas'a al mu'minuna yaumal qiyamah binuri imanihim. Di mana kaum mukminin pada hari kiamat kelak berjalan dengan penerangan cahaya keimanan mereka dari depan dan belakang mereka. Baina aidihim, itu amamahum, dari depannya terang. Wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Enggak disebutkan apakah itu sebelah kanan diberi obor atau ada cahayanya, yang jelas terang menerangi jalan mereka. Dan perlu diketahui ya, kalau padang mahsyar itu matahari didekatkan 1 mil, bukan hanya terang, panas, tetapi sirat itu gelap. Bukan hanya licin, bukan hanya kecil, tetapi jembatan sirat itu gelap gulita. Seorang akan membutuhkan cahaya untuk bisa berjalan maju. Dan masing-masing bercahaya sesuai kadar keimanannya. Dan di antara iman, selain rukun iman, iman kepada Allah, kepada takdir, kepada ini itu, juga di antara bentuk iman adalah al-iman yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Dan di antara amalan paling baik di antaranya ala inna khaira amalikum shalat, salat. Dengan syaratnya tentunya wudu, bercahaya. Nah, ada disebutkan sebagian orang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, cahayanya hanya sebesar kuku ibu jari ya. Disebutkan di syarah sunnah. Kadang menyala, kadang mati, kadang menyala. Ketika menyala, sedikit redup, dia berjalan. Mati lagi, dia berhenti. Berjalan lagi. Belum lagi ada kalali menyambar-nyambar, licin dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini salah satu hasungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak seorang bertobat, taubat nasuha. Yang sungguh-sungguh, bukan sebatas istighfar saja. Makanya dulu ucapan salaf astaghfirullah min qaulatin qultuha wa ukhalifu ma'naha, aku istighfar kepadamu ya Allah dari istighfarku. Istighfar dari istighfarnya. Karena saya berulang kali istighfar dari kata-kata dan ucapan saya, tetapi secara makna aku selisihi. Astagfirullah, tetapi tetap. Ya. Ya, astagfirullah, tapi tetap terus dilihat. Astagfirullah, tapi tetap tidak berhenti omong jelek. Astagfirullah, tetapi tidak keluar dari pekerjaan yang haram. Astagfirullah, tetapi lanjut dan seterusnya dan seterusnya. Astagfirullah min qaulatin qultuha wa ukhalifu ma'na. Maka jika taubat itu taubat nasuha, yang disebutkan para ulama, ya, taubat nasuha ada 3 syarat. Jika terkait dengan hak Allah dan terkait dengan hak Bani Adam ada 4 syarat. Ya, yang kita sebut secara global saja, karena secara detail mungkin di pembahasan-pembahasan lain. Ya. Yang pertama, liqla' anidzan, meninggalkan perbuatan tersebut. Maka tadi, kalau seorang bertobat, tobatnya benar, sungguh-sungguh, ya sudah, dia tinggalkan. Ya, tidak dia teruskan. Yang kedua, an-nadam ala ma fata, dia menyesali yang sudah terjadi, menyesali apa yang sudah dia lakukan tersebut. Dan kalau itu suatu perintah yang tidak dia kerjakan, dia menyesali apa yang terluput darinya, tidak dia kerjakan, menyesali. Tapi kalau itu suatu larangan, dia menyesali, kenapa kok saya kerjakan. Kalau itu suatu perbuatan amal soleh, dia sesali, kenapa enggak saya lakukan. Ini tadi tergantung bentuk pelanggarannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah al-azm, bertekad kuat ala adamil audah ilaih, berazam, bertekad kuat tidak mengulanginya. Jadi dia stop perbuatan maksiat tersebut, tidak dia lanjutkan atau dia ya teruskan, kemudian dia sesali, menyesal. Dan yang ketiga, dia bertekad tidak mengulanginya. Jadi kalau terjadi lagi, itu bukan karena yaitu rencana dia. Saya tobat, nanti saya lanjut lagi. Sekarang saya stop sholat dulu, nanti asar saya lanjut lagi. Nah, itu bukan tobat nasuha namanya. Dia bertekad, enggak, saya enggak bakal lagi. Ternyata qadarullah kok jatuh lagi. Itu bukan rencana dia. Bukan dia setting nanti jam segini nanti lihat ini, lihat itu, atau yang lainnya. Saya lakukan ini, atau saya lakukan zalim ini dan itu. Bukan. Kalau untuk jatuh lagi, lakukan hal yang sama ini. Ini 3 hal terkait dengan hak hukukullah, hak hak Allah. Adapun terkait dengan hukukum adami, hak bani Adam, maka dia lakukan raddul mazalim, dia kembalikan kezalimannya. Apakah minta maaf kalau bisa, atau kalau itu bentuk dia ambil barang atau seterusnya, dia kembalikan. Ya. Tapi kalau khawatir madarat lebih besar, maka tidak perlu dia, tapi mungkin lewat orang lain. Berikan, dulu pernah mengambil 100.000 atau berapa, kasihkan lewat orang lain atau apa, atau kirimi surat ke rumahnya, surat kaleng atau apa, sebutkan, afwan, dulu saya pernah mengambil uang antum segini, saya telah bertobat dan saya berikan ke antum. Tapi kalau dia tahu ini saya, wah, nanti mungkin jadi tambah gede urusan saya, apa, kembalikan uangnya atau berapa liangnya. Kalau terkait dengan ghibah, sebagian dia lihat, kalau dia bisa minta maaf, afwan ya antum, ingin tak ghibahi ya. Kalau orangnya dekat, gimana ya, begini-begini. Tapi kalau enggak, maka dia puji orang tersebut yang dulunya dia jatuhkan kehormatannya, dan dia jatuhkan, sekarang dia puji, dia bela kehormatan saudara. Ini berapa di antara bentuk-bentuk taubat nasuha. Dan sekali lagi, sebagaimana perlu disebutkan tadi, orang yang apa putus asa, ya, dihasung untuk taubat. Dengan taubat ini, sudah serahkan hasil kepada Allah. Jangan terus larut dalam kesalahan-kesalahan yang lalu. Perlu diingat, mengingat dosa dan kesalahan itu baik atau tidak, tergantung efeknya. Kalau mengingat dosa dan kesalahan, mencegah dia jadi tidak ujub, bangga diri. Mencegah dia tidak kiber, merendahkan orang lain. merendahkan para pendosa. Oh, dulu saya pun pernah kok kayak gitu. Kalau Allah takdirkan saya bisa kembali lagi kayak itu. Nah, ini berarti bagus. Ingat-ingat dosa kesalahan kalau memang efeknya bagus. Tapi kalau ingat-ingat dosa, wah, saya enggak mosok saya bisa baca Quran, apalagi ngajari Quran. Dosa ini dosanya kayak gini, Bu, yo pantas ngajar Quran. Nah, saya mau jilbaban, saya ini masih suka ngerasani. Kemarin-kemarin saya begini, jadi enggak jilbaban. Ini berarti enggak bagus. Sebagian orang terbayang-bayang dengan dosanya, akhirnya tidak berani melangkah. Mau mimpin enggak berani. Mau nikah enggak berani. Mau punya anak, nanti saya tanggung jawabnya besar ke anak, terus rasa duwe anak wae misal. Karena besar. Ngajari TA atau MA atau si santri saya jadi masih gini enggak bisa. Makanya disebutkan oleh siapa? Dinukil dari Rasulullah SAW, ada sahabat ingin jadi pemimpin dicegat, ya jangan, itu besar tanggung jawabnya. Tapi ada yang jadi pemimpin takut, khawatir, ayo kuat dan maju. Abu Bakar atau beberapa hal yang ada terjadi dan dikuatkan oleh para sahabat lain, insya Allah kita lanjut di lain kesempatan. Maka ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, warahmatullahi wabarakatuh.